Ramadan tahun 1443. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, doa kita, sujud kita, semua ibadah kita kepadanya dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal saleh kita di dunia sisat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut dan pembela agama Islam yang beliau bawa sampai hari akhir insyaallah. As-salimun wa salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Karena memang pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itulah bulan suci Ramadan yang pada bulan suci itu Allah turunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, sekaligus sebagai pemisah dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang Islam dan bukan, antara yang benar dan salah. Oleh karena itu, wajar kalau kita selaku muslim berupaya semaksimal mungkin semakin dekat dengan Al-Qur'an. Apalagi kalau kita lihat hitungan hari, sekarang sudah hari kedua terakhir pada 10 penggal kedua. Ini juga berarti tinggal 12 hari atau 11 hari kita bersama-sama bulan suci Ramadan tahun ini. Kalau kita melihat bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk berdekatan dengan Al-Quran, maka kita akan dapati ada beberapa keterangan dari ulama tafsir bahwa para sahabat Rasulullah SAW semangat di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, terutama membaca dan memahaminya. Ada sementara riwayat yang mengatakan sebagian besar para sahabat menamatkan bahasa kitanya mengkhatamkan Al-Quran itu dalam 7 hari. Bahkan sebagian yang lain mengatakan 3 hari. Ada bahkan sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran 1 hari. Tapi kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan terlalu cepat. Paling tidak khatamkanlah Al-Quran, paling cepat itu 3 hari. Masyarakat muslimin wal muslimat, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita agak sedikit bingung berpikir, bagaimana para sahabat bisa menghafalkan Al-Qur'an 1 hari? Atau 3 hari? Atau 7 hari? Kalau 1 hari kita hitung 30 juz, berarti bagaimana cara membacanya? Kalaulah dibaca rutin setiap hari sholat fardu saja, 5 sholat fardu dibagi 30, berarti sehabis sholat fardu dia membaca kira-kira berapa juz? 6 juz. 6 juz habis sholat ini gak langsung kerja, apalagi tidur, tapi dibaca 6 juz. Pengalaman sebagai saya membaca Al-Quran menurut pertimbangan saya tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Itu 1 juz 40 menit. Dengan ilmu tajwidnya, dengan hak-hak dan kewajiban kita. Artinya kalau ini dipakai ukuran 6 juz, berarti 45 kali 6. Mungkin kita berpikir, kapan kita kerjanya? Atau 7 hari? Atau 3 hari? Tadi 1 hari. Atau 3 hari? 3 hari dibagi ya, 5 kali 3. 15 dibagi 30 juz, berarti kurang lebih 2 juz setiap habis sholat. 45 kali 2 90 menit, 1,5 jam. Pernahkah kita mencoba hal itu? 1,5 jam. Kalau kita selepas sholat subuh kali umpamanya kita membaca Al-Quran, ada yang tahan sampai 1 jam? Ini semalam saya berbicara dengan salah seorang guru saya. Guru saya mengatakan umurnya memang sudah 50 ke atas. Dia katakan, saya coba membaca Al-Quran semampu saya tidak melihat halaman berapa atau sudah berapa halaman, tapi saya baca sebanyak-banyaknya semampu saya. Tapi selepas 1 juz lebih sedikit, itu mata saya udah buram. Sudah saya kucek-kucek, sudah saya putar-putar, sudah saya lihat. Saya usap dengan air, tetap buram. Ini pembahasan yang masih berbeda-beda. Artinya, kita tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak kita mampu melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi ittaqullaha ma istata'tum. Ayat yang lain mengatakan demikian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin yang kau bisa. Artinya coba dulu untuk membaca Al-Qur'an semaksimal mungkin. Setelah kurang, setelah yang lain dan tidak bisa sama sekali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah ini baru membaca Al-Quran. Sebab interaksi kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya membaca masyarakat muslimin, maupun muslimat, sholimun, sholimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mencatat paling tidak ada 6 kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Quran. Kewajiban membaca ini kewajiban 2. Yang pertama itu mengimani Al-Quran dengan benar. Yang kedua membacanya dengan benar, sesuai hak dan kewajiban. Yang ketiga, memahaminya dengan benar. Yang keempat, menghafalkannya sesuai dengan kemampuan. Yang kelima, mengamalkannya, mempraktekannya. Dan yang keenam, mendakwahkan, mengajak orang lain bersama-sama mengimani, membaca, memahami, menghafalkan kemampuan, dan juga mengamalkan Al-Quran, dan begitu seterusnya. Ini baru satu sisi, poin yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kita dapati dari kebiasaan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Belum lagi bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran sehingga Al-Quran benar-benar menjadi sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Bahkan kalau tidak mereka bersama Al-Quran, rasanya mereka tidak bisa hidup. Tidak bisa melanjutkan hidup. Kita akan bacakan satu ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana penghayatan dan tadabur para sahabat sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Ayatnya terdapat di dalam ayat 23 surat Al-Jumat, surat 39, ayat 23. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutasyabihan matani. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَهُوَ الْقُرْآنُ. Dan dimaksud dengan sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'an ini. Karena dia firman Allah dan sebaik-baik perkataan. Kitaban sebagai sebuah kitab. Mutasyabihan yang saling sama antara yang satu dengan yang lain. Para ulama tafsir menafsirkan mutasyabihan artinya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain saling mendukung. Antara surat yang satu dengan surat yang lain saling kait mengkaitkan. Tidak ada pertentangan sedikit pun antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, antara surat yang satu dengan surat yang lain dalam Al-Qur'an. Mutasyabihan. Matanya ini karar, selalu diulang-ulang. Dan memang kita selalu ulang-ulang Al-Quran. Sudah kata ulang lagi, kata ulang lagi. Mukarrar matania artinya diulang-ulang. Bagaimana sikap kaum muslimin pada saat itu? Allah jelaskan dalam melanjutkan ayat ini. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Para sahabat diceritakan, para sahabat ini digambarkan sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quran. Taqsha'iru juluduhum. Kulit mereka bergetar. Jadi mereka memaknai Al-Quran yang mereka baca, mentadabur Al-Quran yang mereka baca, sampai punya pengaruh secara fisik. Gemetar itu mereka. Dan juga ada kabar dari Rasulullah SAW, kita dapat dalam beberapa riwayat sahih. Rasulullah SAW ketika maju menjadi imam dan membaca surat-surat yang sholat, yang jahat, membaca surat dengan terang, yang jelas, kebenaran oleh kita, oleh makmum, itu diceritakan dalam riwayat saya itu Rasulullah ka'adzizil mirjan. Azizil mirjan wa'imun sa'imat dirahmati Allah SWT artinya seperti air yang bergolak di panci yang lagi matang. Jadi ketika dia ditanak di atas panci, kemudian dia matang dan bergolak 100 derajat mungkin lebih, suaranya seperti itulah suara Rasulullah SAW ketika beliau salat. menahan tangis, menahan kemusuhan, sehingga suaranya seperti air yang mengembirih. Dan ini benar-benar terjadi kepada para sahabat sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku ketika Rasulullah sakit keras menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sakit. Ketika beliau sakit, beliau memerintahkan untuk Abu Bakar memimpin imam salat berjamaah, sebagai imam salat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, muru Abu Bakar yusallu ma'akum. Coba perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin imam bersama kalian, sebagai imam kalian. Tapi istri beliau, anak atau putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa harus ayahku, kenapa tidak yang lain? Ya memang harus Abu Bakar, kata Rasulullah SAW. Menurutku Abu Bakar tidak tepat menggantikan menjadi imam. Kenapa wahai Aisyah? Kata Aisyah, karena Abu Bakar itu orangnya lemah. Lemah bagaimana maksudku? Dia itu kalau aku perhatikan sering sekali sulit mengkhatamkan Al-Fatihah dalam sholat jahatnya. Kenapa? Melihat berhentinya. Bukan karena tidak hafal itu, tapi karena penghayatan yang mendalam. Berhenti lagi ini. Lama baru dilakukan. Sulit mengkhatamkan Al-Fatihah. Kenapa kau pilih? Kata Rasulullah SAW, justru karena itu aku pilih dia. Sudah, perintahkan Abu Bakar itu jadi imam sholat. Inilah yang dilakukan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain pun demikian. Ada salah seorang sahabat Ansar. Sahabat Ansar ini terkenal sebagai Khatibul Ansar. Khatibnya orang Ansar. Artinya, ketika orang Ansar punya pikiran, punya keinginan, beliaulah yang menjadikan sebagai bicara. Karena beliau khatib, orang terulur. Dan bisa mengikuti kata-kata untuk mempersuasi orang, meyakinkan orang untuk melaksanakan kepentingan dan keinginan baik dari kaum Ansar. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat kepada Rasulullah SAW, dan sahabat ini ada di situ. Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian ini dari suara Nabi. Sahabat ini mendengar ayat ini, langsung pulang. Habis pulang, menghilang tiga hari. Tidak bisa ditemui oleh Rasulullah SAW, tidak kelihatan oleh para sahabat kemari. Ditanya kemana si pulang ke Rasulullah SAW, apakah dia sakit? Setahu saya tidak sakit ya Rasulullah, tapi ada dia di rumah, kenapa? Saya tidak tahu ya Rasulullah, mari kita datang. Didatangi oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, mana tiga hari? Apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa kau menghilang seperti menghindar dari kami selama tiga hari ini? Dengan sedikit tersedak, sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini min ahli nar, saya ini termasuk ahli neraka ya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena kemarin saya mendengar Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu kepadamu. Jangan engkau angkat, wahai orang-orang beriman, jangan engkau angkat suaramu lebih tinggi dari suara kami. Padahal suaraku, aku anggap sering lebih tinggi dari suaramu karena aku khatibul ansar ya Rasulullah. Karena aku ini suaranya aman bagi orang-orang ansar ya Rasulullah. Aku takut ayat itu ditujukan Allah kepada Nabi ya Allah. Ya Rasulullah, apa yang akan terjadi pada diriku? Tentu aku sudah menjadi ahli neraka, aku tidak takut menjadi itu. Inilah yang memberatkan segera suara tidak harapnya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabatku, bukan engkau yang dimaksudkan itu. Ini ayat turun secara umum. Dan engkau sebagai khatib itu tidak termasuk mengangkat suara lebih tinggi. Karena itu cuma kepentingan. Bukan itu yang dimaksud mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi, kata Rasulullah SAW. Jadi aku tidak termasuk ya Rasulullah. Insya Allah, anta min ahli jannah. Tidak termasuk karena engkau adalah ahli surga, insya Allah. Mana soal ini, maksud iman di dalam Allah Subhanahu wa taala? Inilah beberapa data sejarah yang kita temui. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar terbaik kepada generasi terbaik, generasi pertama yang setelah Rasulullah, yaitu para sahabat Rasulullah, karena mereka dekat dengan Al-Qur'an. Mereka selalu membaca Al-Qur'an semaksimal yang mereka bisa lakukan, dan mereka berusaha mentadabburi, memahami, bahkan mengamalkan Al-Qur'an yang mereka pahami, dan mereka tahu bagaimana dia turun, pada saat apa dia turun, sehingga Allah memberikan gelar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah munculkan, pernah Allah lahirkan bagi umat manusia. Dan kita merasakan dampak kebaikan para sahabat sebagai khaira ummah, sebagai umat terbaik. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang selalu hidup bersama Al-Qur'an, dan itu bukan slogan. Itu mereka upayakan semaksimal mungkin, sehingga keluarlah satu kalimat yang sangat terkenal sekali yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum dengan hadzal kitab, dengan kitab ini maksudnya Al-Qur'an, dan Allah juga pada saat yang sama merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Artinya Al-Quran bisa mengangkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak bersikap yang benar terhadap Al-Quran, Al-Quran mungkin mau bilang dari hanya kita jadikan sebagai jimat, hanya dijadikan sebagai penangkal bala supaya tidak dilihat Dracula dan seterusnya. Nah, mau bilang dari padahal Al-Quran yang mahal, dibelinya di Mekah, dibelinya di Saudi dan seterusnya, tetapi tidak pernah dibaca, apalagi di tadaburi dan seterusnya. Nah, mau bilang dari. Mudah-mudahan hari ke-8 ini betul-betul menjadi satu hari yang membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin cinta dengan Al-Quran, sehingga kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Al-Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Masyaallah, ini mutlak iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Aku lupa wihara wa astagfirullah wa rahmatullahi wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.